Mitra bisnis, pengelolaan dana haji selama ini dinilai sangat tidak efektif. Padahal dari tahun ke tahun, uang setoran haji dan sisa biaya penyelenggaraan ibadah haji jumlahnya terus meningkat. Apalagi, orang yang menyetor tahun ini belum tentu akan berangkat haji pada tahun yang sama. Oleh karena itu, dana haji yang jumlahnya sangat besar itu harus dikelola secara optimal untuk kepentingan umat, sekaligus bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat pengelolaan dana haji yang selama ini dipegang oleh Departemen Agama saja? Jangan biarkan Departemen Agama jadi fund manager. Ini kita harus keras. Departemen Agama ngurus umat, bukan ngurus duit. Dan dimanfaatkan dananya bisa untuk kesejahteraan umat. Jadi Departemen Agama lagi-lagi jangan jadi fund manager. Nah, ini bisa masuk di dalam satu skim yang digunakan nanti untuk sebagiannya untuk investasi. Misalnya beli obligasi BUMN yang go public misalnya. Obligasi BUMN yang butuh dana, PLN. Kan tidak ada risikonya. Bisa dikatakan PLN nggak boleh bangkrut kan. Jadi perputaran uang itu menjadi cepat dari masyarakat untuk masyarakat. Sehingga kita juga tidak terlalu bergantung pada dana luar. Bagaimana kalau dana haji itu dijadikan sukuk atau obligasi syariah? Sukuk kan bohong-bohongan aja. Coba, kalau pemerintah umum sukuk itu gimana? Sukuk bunganya, bunga juga namanya sukuk. Bedanya apa? Sukuk itu ada underlying asetnya. Stadion Utama Senayan kan, bedanya itu aja. Berarti lebih jahat sukuk loh. Karena pakai aguna. Kalau yang lain-lain nggak aguna. Ya kenapa harus sukuk yang lain-lain aja? Kalau PLN keluarkan obligasi, kenapa tidak gitu? Kalau perusahaan air minum, karena pada dasarnya tidak ada beda sukuk dengan bukan sukuk. Jadi menurut saya menyesatkan gitu ya, pensukuk-sukukan ini. Kalau sukuk beneran, iya gitu. Jadi jangan so islami gitulah gitu ya. Padahal ngumumkannya pakai suku bunga juga gitu. Jangan membohongi umat maksud saya. Ya. Jadi dana haji tidak digunakan untuk instrumen bohongi umat. Gitu. Demikian Faisal Basri dan saya Rizal Andika.